Dari Kota Udang, Sidoharjo, dia dilahirkan tergolong artis idolanya Jawa Timur. Ada Ireng Community, juga ada Ramayana, ada Neo Soteng, Arlida Putri Nupalapa. Nyanyi lagi ya.